Seronoknya diorang bersenam. Jom. Opa, kita buat juga. Atuk pun ada. Korang je lah pergi. Jom, Ipin. Tunggu aku. Hai, Opa. Ha. Sini, sini. Ha. Korang berdua tak ikut sama? Tunggu aiskrim ini habis. Tunggu aiskrim habis. Orang pun dah habis senam. Yang tua-tua tu, jangan lebih-lebih. Nanti terkehil pinggang. Udah, mari senam sama-sama. Upin, ini musim ke-11. Semangatnya tengok diorang bersenam. Kawan-kawan pun boleh buat juga. Barulah hidup kita sihat. Betul-betul. Saksikan kami dalam episod Jom Hidup Sehat pada 29 Julai 2017 pukul 7:30 malam hanya di